tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan semua akan indah. Sesali keadaannya, untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya.